بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين من فوائد اجتماع المسلمين أن الله تعالى أكرم من أن يقبل بعضهم دون البعض أو ما هذا معناه من فوائد di antara keistimewaan, di antara faedah, keuntungan istima' al-muslimin, kebersatuannya umat Islam, di antara faedah kebersamaannya umat Islam, annallaha ta'ala akramu min an yakbala ba'dhum duna ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih memuliakan menerima sebagian, tidak menerima sebagian. Dalam arti gini, ketika umat Islam itu bersatu, berkumpul, berjamaah, melakukan satu perbuatan yang sama, tidak melihat perbedaan yang ada di dalam diri mereka, maka Allah itu gak akan menerima sebagian, menolak sebagian, gak akan. Contoh aja, contoh di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, semua umat Islam di situ, sekalipun berbeda pendapat, baik di dalam madhab, yang Imam Syafi'i, yang Imam Abu Hanifah, yang Imam Malik, yang Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun bahkan mungkin yang berbeda KBIH, mau yang A, mau yang B, mau yang C, mau yang Z, atau bahkan berbeda negara, mau Indonesia, mau Yaman, mau Saudi, atau mau Amerika, mau Eropa dan yang lain sebagainya, bahkan mungkin beda tempat tinggalnya di dalam satu tempat. Tapi ketika mereka di Arafah, kebersamaan itu terjalin. Mereka semuanya memakai ihram. Mereka semuanya melakukan satu perbuatan yang sama, ibadah sekalipun beda-beda. Tapi mereka saling menghargai, saling menghormati. Yang ini baca doa dengan doa yang ini baca doa dengan doa yang itu, yang ini, yang ini itu dan yang lain sebagainya. Mereka sama-sama beribadah kepada Allah dengan berbeda-beda jenis, tapi mereka tidak saling mencaci, tidak saling menghina. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima dari keseluruhannya. Menerima dari keseluruhannya, mungkin hanya berkat beberapa orang. Mungkin juga berkat beberapa kelompok. Mungkin juga berkat beberapa orang dari madhab-madhab yang berbeda. Tapi akhirnya Allah SWT menerima semuanya, enggak menyisakan sedikit pun. Sehingga diceritakan oleh Imam Ibnul Munkadir. Beliau ini haji sudah berulang kali. Katanya beliau haji yang pertama menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Haji yang kedua aku lakukan untuk ayahku. Haji yang ketiga untuk ibuku. Yang sekarang ini aku lakukan untuk umat Islam. Bahkan beliau mengatakan, ya Allah, akan aku berikan hajiku ini untuk mereka. Dan lain sebagainya. Intinya permintaan, permohonan atau munajat yang luar biasa. Katanya Allah, apakah kamu ini tatasakhah, mau menjadi loman kepada zat yang loman, mau menjadi dermawan kepada zat yang memiliki kedermawanan. Di situ Allah menyampaikan, aku terima mereka semuanya, dan aku sudah tentukan itu sebelum aku menciptakan mereka semuanya. Itu kenapa? Karena faedah kebersamaan. Lihat orang di Arafah, nggak ada bedanya. Soge, nggak ada. Kubung kaya, gak ada. Sama semuanya. Kenapa? Sampai kemahnya gak berbeda. Semuanya podo kemahnya. Nah itu begitu juga dalam sholat. Begitu juga dalam sholat, begitu juga dalam ibadah yang lainnya. Ketika Allah menerima satu dari mereka, gak mungkin yang lain gak diterima. Dimuliakan semuanya, kita datang dengan seorang ulama, dengan seorang kiai ke rumah satu orang. Apakah yang dimuliakan, yang dihormati kiainya toh? Yang datang bersama dia enggak? Enggak, semuanya. Kenapa? Kok semuanya? Gara-gara satu orang ini toh, gara-gara kiai ini toh, gara-gara ulama ini kita juga katut dimuliakan sama tuan rumah. Tapi kalau kita yang datang, beda penghormatannya. Tapi kita dimuliakan, dihormati karena satu orang. Begitu juga Allah dalam sholat, ketika satu diterima, enggak, yang lainnya enggak dipisahkan sama Allah, diterima semuanya gara-gara satu orang ini. Jadi yang lain mendapatkan kemuliaan dari Allah berkat satu orang. Itu diantara apa? Faedah kebersamaan, faedah persatuan. Kalau kemarin disebutkan gak akan membawa najis kalau sudah digabungkan banyaknya. Sekarang apa? Gak akan mungkin gak diterima, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-dhamirul mustakan fi na'budu wa nasta'in lil qari' wa man ma'ahu min al-hafadhati wa hadiri salatil jama'ah aw lahu wa li sa'iril muwahhidin udrijja ibadatuhu fi ibadatihim wa khulita hajatuhu bi hajatihim wa la'alla ibadatahu tuqbalu bi barakati ibadatihim wa hajatahu yujabu ilaiha bi barakati hajatihim wa min huna syuri'atil jama'atu fi salawat. Dhamir yang terkandung, dhamir yang ada di kalimat na'budu dan nasta'in, artinya apa? Kami. Kan gitu ya. Dhamirnya kan berarti apa? Nahnu, kita. Dhamir al-mustakan, dhamir yang netap, dhamir yang tersimpan, dhamir yang ada di kata na'budu dan nasta'in, itu artinya kami, kita. Loh, siapa kami dan kita itu? Sedangkan setiap orang sholat, mereka masing-masing membaca. Kalau menurut bahasa yang benar, a'budu. A'budu wa astain. Kenapa? Per orang membaca. Tapi setiap orang itu semuanya membaca na'budu wa nasta'in. Kalau kita mungkin beralasan, loh kan gak Al-Quran seperti itu, jadi kita ikuti Al-Quran. Benar, gak salah. Tapi maksudnya apa? Siapa kami itu? Nah, dikatakan kami itu orang yang membaca. Dan yang bersama orang yang membaca, siapa yang bersama orang yang membaca? Malaikat. Mungkar nakir, rakib, atid. Yang selalu menjaga kita, yang selalu memerhatikan kita, perbuatan dan pekerjaan, ucapan. Kemudian juga orang-orang yang sedang sholat bersama kita. Jadi kami di situ orang yang membaca, malaikat al-hafadzah yang menjaga, raqib dan atid, dan juga orang-orang yang sedang sholat bersama kita. Itu kami. Atau kami itu semua orang yang beriman. Jadi bukan orang yang hadir sholat berjamaah sama dia toh, tapi semua orang yang beriman. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Siapa kami ini? Yang membaca dan semua orang yang beriman. Sehingga apa? Dimasukkan ibadah kita ke ibadahnya mereka, dicampur keperluan kita, hajat kita dengan hajatnya mereka. Sehingga ibadah kita diterima oleh Allah berkat ibadahnya mereka. Mungkin, mungkin bisa jadi ibadah kita diterima oleh Allah berkat ibadahnya mereka. Begitu juga hajat kita, keperluan kita, kebutuhan kita mungkin dipenuhi oleh Allah, diijabai oleh Allah berkat hajatnya mereka. Dari sini ini disyariatkannya sholat berjamaah. Jadi kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata-kata itu bisa membuat kita mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah berkat orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena kalau kita pelajari di dalam ilmu tafsir, ini hubungannya dengan tawassul. Ini hubungannya dengan tawassul. Lah tawassul kita kepada Allah lewat apa? Orang-orang yang baik. Dari orang-orang dari kelompok orang-orang yang beriman. Karena di sini kami ini untuk kita yang membaca, untuk kita yang berjamaah dan semua orang yang beriman. Lah orang yang beriman ada orang-orang yang mulia. Dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dengan kebaikannya. Lah mungkin ibadah yang kita lakukan, sholat berjamaah itu diterima oleh Allah, sholat kita keseluruhannya bukan karena kita, bukan juga mungkin karena orang yang sholat bersama kita, tapi berkat mereka-mereka yang ibadahnya luar biasa, di luar orang yang sholat, berkatnya mereka. Begitu juga kebutuhan kita yang kita mohonkan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin diberikan oleh Allah bukan dari kita, bukan karena kita atau orang yang salat bersama kita, tapi mereka-mereka yang jauh di luar kita atau jauh dari tempat kita, dari kelompok orang-orang beriman yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sempurna. Itu karena itu faedahnya berjamaah, makanya disyariatkannya salat berjamaah. Ini disyariatkannya salat berjamaah karena itu. Jadi bisa jadi ibadah kita diterima karena ibadahnya mereka. Hajat kita diijabahi, diberikan oleh Allah juga mungkin berkat mereka. Lah orang-orang dulu itu makanya, kalau ketinggalan berjamaah itu sedih. Ketinggalan berjamaah, jangan ketinggalan berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Ketinggalan takbiratul ihram mereka itu sedih. Sampai kalau ada orang yang ketinggalan takbiratul ihram itu, teman-temannya itu mendatangi dia selama 3 hari, ngelawat seperti orang yang mati. Seperti orang yang mati. Kalau ada keluarga kita, teman kita, tetangga kita mati, apa kita? Kita datangi rumahnya, takziah. Ini orang dulu itu, kalau ketinggalan takbiratul ihram, gak takbir setelahnya imam, tidak takbir setelahnya imam, itu orang teman-temannya, tetangganya ini berbondong-bondong datang. Seperti takziah kepada orang yang mati. Dan itu selama 3 hari. Mati? Tidak. Kenapa? Karena terlambat orangnya dari takbiratul ihram setelah imam. Kalau gak sholat berjamaah sama sekali, bukan takbiratul ihram, gak sholat berjamaah sama sekali, diparani 7 hari. Seperti tahlilan, 7 hari didatangi, ditakziah orang-orang ke dia 7 hari. Kenapa? Mereka lihat ketika orang tertinggal tidak melakukan takbiratul ihram bersama imam, apalagi tidak melakukan berjamaah, maka ini orang yang kehilangan kerugian yang besar dalam agamanya, bukan dunianya, dalam agamanya. Dan musibah dalam agama itu lebih agung, lebih besar, lebih banyak daripada musibah dunia. Musibah dunia itu sekalipun kehabisan rumah, kehabisan harta, masih kecil, masih kecil, masih sedikit ketimbang musibah agama. Orang kalau sudah musibah agama, hilang imannya atau imannya sedikit kecil, ini musibahnya besar. Kenapa? Karena dia akan kehilangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah surga kenikmatan yang enggak bisa kita beli dengan apapun yang kita miliki di atas dunia ini. Berarti musibah agama lebih besar. Kita kehilangan mercy. Kita kehilangan mercy. Ringan. Berapa harganya mercy dengan surga? Bisa kita beli surga dengan mercy? 10 mercy, 100 mercy. Bahkan mungkin 1 pabrik mercy. Gak bisa kita beli surga dengan itu semuanya. Berarti itu apa? Masih kecil. Masih sedikit. Kalau kita bisa beri surga dengan 1 mercy, oh berarti mercy lah lebih mahal dari surga. Tapi tidak, jangankan 1 mercy, 1 dunia ini, semuanya full mercy, kita beli surga belum bisa. Kita jual itu semuanya mercy-nya untuk beli surga, enggak bisa. Berarti musibah agama apa? Lebih besar, lebih mahal daripada musibah dunia. Karena itu dikatakan, diceritakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, yang merangkum Ratib Al-Attas. Ketika salah satu putranya meninggal, ketika salah satu putranya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal, orang-orang datang nyelawat. Takziah. Teko wakil sing teko. Banyak yang datang karena ya bang Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas orang besar di masanya, di zamannya, orang hebat. Ketika putranya meninggal, luar biasa, banyak orang datang. Ketika banyak orang datang, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini bukan bayangno anaknya, bukan bayangkan kesedihannya, enggak. Kalau kita mungkin anak kita meninggal, kita bayangkan anak kita saknonire ya apa, bayangkan kesedihan dan yang lain sebagainya. Hai Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini enggak, ngelihat banyaknya orang datang ini yang dipikirkan hal yang lain. Sehingga ngomong kepada mereka, faqala lahum kal muta'ajjib minhum. Ngomong kepada orang-orang yang takziah, yang nyelawat itu seperti orang yang heran, orang yang bingung. Beliau ngomong apa? Ma ahmana musibatad din indakum. Alangkah hinanya, alangkah rendahnya, alangkah kecilnya musibah agama pada kalian. Kalau bahasa Jawanya, layorek, musibah agama ini ndak regani nang awak-awakmu. Musibah agama tidak ada harganya pada kalian. Ini orang datang nyelawat. Beliau bahas yang lain. Musibah agama, alangkah rendahnya, alangkah kecilnya musibah agama pada kalian. Wallahi, katanya beliau, sumpah beliau, wallahi, lau fatatni salatul jama'ah lam yu'izzini minkum ahad. Demi Allah, kalau aku enggak sholat satu kali aja berjamaah, enggak sholat berjamaah sekali aja, tidak ada dari kalian yang datang nyelawat kepadaku, yang bertakziah kepadaku. Demi Allah, beliau bersumpah, tidak ada satupun dari kalian yang datang ketika aku gak sholat berjamaah. Sekali aja, jangankan banyak sholat berjamaah, sekali aja aku tidak berjamaah, tidak ada dari kalian semua ini yang datang kepadaku nyelawat. Mengungkapkan alangkah ruginya dirimu atas kehilangan. Kalau ini kan kehilangan anak, sedih, orang-orang datang ingin menyenangkan hatinya. Lah ketinggalan sholat berjamaah, apakah kita gak kehilangan sesuatu hal yang baik dari diri kita? Keistimewaan yang dari diri kita, banyak kehilangannya, besar. Gak ada satupun orang yang datang, alangkah jeleknya kamu, alangkah ruginya kamu. Gak ada orang yang datang seperti itu, alangkah ruginya kamu gak sholat berjamaah, kehilangan banyak keistimewaan. Gak ada orang seperti itu datang. Karena itu beliau mengatakan, demi Allah, satupun orang dari kalian enggak ada yang datang ketika aku enggak sholat satu kali berjamaah. Seakan-akan beliau mengatakan, annahu law fatat kana fawatuha asyad min mautil walad alladhi tu'azzunani bimauti. Sesungguhnya sholat berjamaah, kalau ketinggalan, kalau kehilangan, kerugiannya lebih besar, lebih banyak daripada kehilangan anak yang kalian karenanya datang kepadaku, bertakziah kepadaku. Ini mereka. Mereka. Karena itu kita harus bisa menghargai, kita harus bisa mengerti kenapa mereka sampai mengatakan seperti itu. Itu bukan hal yang kecil, bukan hal yang sepele. Itu hal yang besar. Karena itu harus kita biasakan sholat berjamaah. Kita kehilangan sesuatu yang besar, banyak selama ini. Karena sholat sendiri, gak berjamaah dan yang lain sebagainya. Padahal keistimewaannya, keutamaannya luar biasa. Sehingga mereka matinya anak itu masih kecil. Karena itu musibah dunia. Ketinggalan berjamaah itu musibah agama. Musibah agama lebih besar, lebih mahal kerugiannya. Ya, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu bisa mengagungkan, memuliakan agama, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan, mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam agama dan menjauhi, menghindari semua yang dilarang di dalam agama. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.